بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، معاشر الإخوة أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله، materi kitab Al-Usul Tsalatsah kita telah memasuki bentuk-bentuk atau macam-macam ibadah yang Allah Jalla wa'ala perintahkan. Maka sekian macam-macam ibadah yang sudah kita bahas adalah doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya tentang al-khauf, yang pada kajian terakhir sudah kita selesaikan. Al-khauf anwa'uhu wa daliluhu, tentang sikap rasa takut kita kepada Allah Jalla wa'ala. Dan di sana ada beberapa bentuk al-khawf dan juga tentang dalilnya. Maka yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah, dalil padanya surat Ali Imran ayat 175. Alhamdulillah, pembahasan tentang al-khawf sudah kita tuntaskan. Melangkah berikutnya, di antara macam-macam bentuk-bentuk ibadah selain doa, selain al-khauf, adalah ar-raja. Ar-raja wa daliluh. Ar-raja ahad maqamat al-ibadah. Kita mengambil faedah dari Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Kata beliau, roja adalah salah satu kedudukan ibadah. Wa huwa amalul insan fi rahmatillahi azza wa jalla wa afwih. Roja adalah harapan seseorang terhadap rahmat dan ampunan Allah Jalla wa'ala. Ar-raja adalah rasa harap. Rasa harap berkait dengan rahmatnya Allah dan ampunannya. Demikian kata beliau hafizahullah ta'ala wa jazahullah. Kita lihat dalil yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah, ayat yang sudah kita hafal bersama, ayat yang selalu insyaallah ta'ala kita baca pada hari Jumat, tepatnya ayat terakhir surat Al-Kahfi. Kata mu'allif, wa dalilur raja qauluhu ta'ala, dalil tentang raja adalah firman Allah Jalla wa'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan saliha wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Maknanya, kata Allah Jalla wa'ala, faman kana yarju, kebarang siapa yang berharap. Disitulah pendalilan kata roja, pada kata yarju. Yarju, berharap. Barang siapa yang berharap liqa'a rabbih, pertemuan dengan Rabbnya, dengan Allah Jalla wa'ala. Liqa'a rabbih, tentunya nanti di yaumil qiyamah. Maka siapa yang menginginkan, berharap untuk itu, di sana ada syaratnya. Faly'amal amalan salihah, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang salih. Wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Selain syarat itu, maka di sana ada syarat berikutnya, dan dia tidak mempersekutukan Rabbnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyekutukan Allah dengan ahada, sesuatu apapun, bi ibadatih, tatkala dia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita telah tahu arti secara globalnya. Kita lihat penjelasan lebih lanjut Al-Syeikh Salih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Kata beliau, setelah beliau sebutkan matan di atas, qauluhu ta'ala faman kana yarju, terkait dengan firman Allah yang menyatakan faman kana yarju. Faman itu adalah fa disambung dengan man. Fa itu adalah fungsinya untuk litertib, untuk tertib secara berurut. Maksudnya kaitannya dengan ayat yang sebelumnya. Sebelumnya menyatakan tentang suatu berita, maka kemudian kata Allah demikian dan demikian. Sedangkan man itu adalah seseorang atau barang siapa. Maka barang siapa yang yarju, yang berharap. Ya'ni kata beliau yatma'u fi thawabillah azza wa jalla, menginginkan terhadap pahala Allah Subhanahu wa taala. Wa ru'yatihi, dan menginginkan untuk melihat Allah iyanan, secara langsung. Naam, merupakan satu kenikmatan dari Allah bagi orang-orang yang beriman, tentunya saja akan melihat Allah Jalla wa'ala nanti di yaumil qiyamah. Dan itu merupakan kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan tersendiri. Nah, menikmati memandang wajahnya Allah Jalla wa'ala, sehingga kita perlu sisipkan di dalam doa kita, Allahumma rizukna lazzatan nazar, ya Allah, berikan kepada kami rezeki untuk lazzah an-nazar, lazzat an-nazar, untuk menikmati kelezatan memandang, lazzat an-nazar ila wajhikal karim, kepada wajahmu ya Allah yang mulia. Allahumma rizukna lazzat an-nazar ila wajhikal karim. Masing-masing kita memerlukan, berharap untuk bisa memandang wajahnya Allah Jalla wa'ala di yaumil qiyamah. Naam. Yatma' fi sawabillah wa ru'yatihi iyanan yaumil qiyamah, menginginkan terhadap pahalanya Allah dan menginginkan memandangnya secara langsung yaumil qiyamah, di yaumil qiyamah nanti. Naam. Man kana yatma fi an yarallaha iyanan yawmal qiyamah, siapa yang menginginkan untuk melihat Allah secara langsung di yawmal qiyamah kelak, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Ini syaratnya. Maka hendaknya dia melakukan amalan yang saleh. Nah, tentu masing-masing kita berharap untuk bisa memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian kata beliau. Kemudian ya'ti bisabab alladhi yu'ahhiluhu lihusuli hadzal matlub. Datang dengan sebab yang didapatkan untuk bisa mendapatkan al-matlub, sesuatu yang dituntut. Nah, wa huwa as-sawab, yang diinginkan tentunya as-sawab, yaitu pahala bidukhulil jannah wal najat minan nar, dengan dimasukkan ke dalam jannah dan an-najat minan nar, selamat tentunya dari azab an-nar. Nah, kita meminta kepada Allah Jalla wa'ala selalu, ya Allah masukkan kami ke dalam jannahmu ya Allah. Akan kita minta, masukkan kami ya Allah ke dalam jannatul firdaus, tingkatan jannah yang tertinggi. Nah, dan kami berlindung kepada azabmu ya Allah. Termasuk doa yang kita ucapkan selalu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itulah yang kita tuntut, adalah as-sawab. As-sawab berupa dimasukkannya ke dalam jannah dan diselamatkan dari azab. Wan nazar ila wajhillah, dan memandang terhadap wajahnya Allah. Lianna hadza mutalazim, karena ini saling terkait, saling berkaitan. Lianna man dakhala jannah fa innahu yarallah subhanahu wa ta'ala, karena orang yang Allah masukkan ke dalam jannah, maka dia akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Berarti ketika seseorang menginginkan mendapatkan jannah, maka dengan itu tentunya dia berharap, maka dia akan memandang wajahnya Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'mal 'amalan salihah. Ayat ini yadullu, hadza yadullu 'ala anna ar-raja' wahdahu la yakfi. Ini menunjukkan bahwa raja' saja la yakfi, tidak cukup. Hanya disertakan sikap harap saja tidak cukup. La budda minal amal, maka mengharuskan adalah amalan. Tidak cukup seseorang untuk berharap, tapi tidak ada upaya untuk sesuai dengan apa yang diharapkan. Apa upaya tadi adalah bentuk amalan. Maka Allah katakan, faman kana yarju, siapa yang berharap, liqa'a rabbi, pertemuan dengan Allah, maka disuruh apa? Beramal. Amalan yang bagaimana? Amalan salihah. Itu maksudnya. Amma annaka tarjullah, sedangkan engkau hanya berharap kepada Allah, walakinnaka la ta'mal, dan tapi engkau tidak berbuat amalan yang saleh, fahadha ta'til lisabab, maka ini bentuk peniadaan terhadap sebab. Engkau tidak berupaya melakukan sebab-sebab untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah Jalla wa'ala. Farraja al-mahmud huwa alladhi yakunu ma'ahu amalun saleh. Maka raja yang mahmud, yang terpuji, adalah yang disertakan padanya amalan soleh. Amma raja ghairul mahmud, sebaliknya, bahwa raja yang tidak terpuji, bahwa raja alladhi laysa ma'ahu amalun soleh. adalah roja, yaitu rasa harap yang tidak disertai amalan soleh. Maka di sini kita bisa simpulkan bahwa ar-raja terbagi menjadi dua, ar-raja al-mahmud, yang kedua ar-raja ghairul mahmud. Bisa dipahami insyaallah. Wal amalu salih ma tawaffara fihi syartan. Dan amal saleh itu terpenuhi padanya dua syarat. Masing-masing kita insyaallah sudah hafal, sudah tahu semua bahwa sesuatu itu dikatakan amal saleh haruslah ada dua persyaratan. Al-awwal, syarat yang pertama, al-ikhlasu lahu subhanahu wa ta'ala, adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Apapun bentuk amal solehnya, apakah amal soleh itu sifatnya wajib ataukah amalan soleh itu sifatnya sunnah. Disebutkan oleh Syekh Al-Ubaid, Syekh Ubaid al-Jabiri, bahwa amal saleh itu kullu ma yuqarribu ila Allah fardhon kana aw manduban. Definisi yang beliau sebutkan adalah kullu, setiap, ma yuqarribu ila Allah, apa yang mendekatkan diri kepada Allah, fardhon kana, apakah itu wajib, amalan yang fardu, au manduban, ataukah amalan itu sunnah. Baik itu dalam bentuk salatkah, siyamkah, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya, yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya sunnah, kemudian amalan-amalan soleh yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kullu ma yuqarribu ilallah fardhon kana aw manduban, maka mengharuskan adanya syarat al-ikhlas lahu. Atsani, yang kedua, al-mutaba'atu lir-rasul, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua syarat itu tidak bisa dipisahkan. Maksudnya, seseorang ketika ikhlas beramalnya, akan tetapi amalan yang dia lakukan tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallam, maka amalan itu tertolak. Walaupun menurut sebagian orang adalah baik, bagus, sesuai dengan perasaannya, maka amalan itu tertolak. Sebaliknya, ketika seseorang melakukan amalan sudah sesuai tuntunan Rasul, sudah dia pelajari mana saja yang sesuai dengan tuntunan Rasul, dia jalankan, tapi dia jalankan bukan maksudnya mengharapkan wajahnya Allah, dia lakukan tidak ikhlas, maka juga amalan itu tertolak. Sehingga mengharuskan ikhlas dan sesuai tuntunan Rasul. Fal amal la yakunu salihan illa idza tawaffara fihi hadani asyartani. Maka amalan tidak dikatakan saleh melainkan ketika terpenuhi dua syarat ini. An yakuna khalisan li wajhillah, ikhlas mengharapkan wajah Allah, laisa fihi syirkun, tidak tercampuri kesyirikan, wa an yakuna sawaban, dan amalan itu adalah sawab, benar, ala sunnati Rasulillah, sesuai, mencocoki terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa fihi bid'ah, yang tidak tercampuri bid'ah, sesuai dengan sunnah. Naam. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd. Barang siapa beramal dengan satu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan itu tertolak. Fa idza tawaffara fihi asyartan fa huwa shalih. Maka apabila sudah terpenuhi dua syarat itu, maka dikatakanlah shalih. Wa in ikhtalla fihi syartun, jika terkurangi salah satu syarat, fa innahu yakunu amalan fasidan, maka amalan itu amalan yang fasid, amalan yang rusak. Seperti yang telah dijelaskan, ikhlas saja tanpa mutaba'atir rasul bisa fasid amalan itu. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan rasul tetapi tidak ikhlas, juga amalan yang fasid. La yanfa' sahibuh, tidak manfaat bagi pelakunya. Fal 'amalu alladhi fihi syirkun yaruddu 'ala sahibihi, maka amalan yang tercampur padanya syirik tertolak bagi pelakunya. Kadzalikal 'amalu alladhi fihi bid'ah yaruddu 'ala sahibihi, demikian pula amalan yang tercampur padanya bid'ah, maka tertolak bagi pelakunya. Sehingga mengharuskan seseorang tadi mengikhlaskan, artinya mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, dibersihkan dari noda-noda syirik yang besar maupun yang kecil, kemudian di dalam beramal itu tertuntun dengan bimbingan yang benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang beramal dengan amalan laisa 'alaihi amruna, yang tidak ada padanya perintah kami, tidak sesuai dengan apa yang kami syariatkan, fa huwa raddun, maka amalan itu tertolak. Fahadihi al-ayah fiha ar-raja, berdasar ayat ini maka padanya dalil tentang ar-raja. Ayat ini maksudnya Al-Kahfi 110. Wa annahu ibadatullah subhanahu wa ta'ala, dan ketahuilah ar-raja itu adalah bentuk ibadah. Wa fiha anna ar-raja la yasihhu, dan padanya dalil pada ayat itu bahwa raja tidaklah akan benar illa ma'al amalis soleh, melainkan disertai dengan amalannya yang soleh. Bisa difahami insyaAllah secara ringkas pembahasan tentang ar-raja yang perlu kita fahamkan bersama, di mana tidaklah bisa dicukupkan dengan ar-raja, tetapi haruslah bersamaan dengan al-khawf. Demikianlah seseorang menjalani dalam kehidupan ini, keduanya selalu berdampingan, sikap ar-raja dan sikap al-khawf. Nah, ar-raja adalah berharap terhadap rahmatnya Allah, sementara al-khawf adalah menahan diri dari apa yang menyebabkan kemurkaan Allah. Al-khawf takut terhadap azabnya Allah. Satu sisi kita mengharapkan jannahnya Allah, satu sisi kita takut dari azabnya Allah. Sehingga ini selalu bersamaan. Sehingga oleh karenanya kata sebagian para ulama, al-khawf wal-raja janahan lil-abdi, bahwa rasa takut dan rasa harap ini adalah dua sayap bagi seorang hamba. Ibaratnya dua sayap yang tidak bisa dipisahkan. Ketika satu sayapnya saja lepas atau tiada, maka seekor burung tadi tidak akan bisa terbang. Al-khauf war-raja janahan lil-abdi. Nah, oleh karenanya pembahasan yang disebutkan mu'alif secara berurutan, sebelum ar-raja sudah dibahas tentang al-khauf, kemudian setelahnya maka disebutkan yang terkait yang bersamanya dengan al-khauf, yaitu ar-raja, dengan merujuk kepada firman Allah Jalla wa'ala surat Al-Kahfi. Berkaitan dengan ayat itu disebutkan oleh Muawiyah. Muawiyah pernah baca ayat ini di atas mimbar. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Faqala, maka kata Muawiyah, innaha li akhir ayah nazalat minas sama. Ketahuilah, ayat ini merupakan ayat terakhir yang turun dari langit. Man kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi 'ibadati rabbih ahada. Selain riwayat Muawiyah, juga disebutkan riwayat dari Umar radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, annahu man qara'a, bahwa siapa yang baca, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shaliha, rufi'a lahu nurun, diangkat baginya cahaya, ma baina 'adan ila Makkah, antara 'adan di Yaman sampai ke Makkah. Nah, al-malaika yusalluna alaihi wa yastaghfiruna. Para malaikat itu menyampaikan salat kepadanya dan memintakan istighfar baginya. Ya. Kemudian riwayat yang ketiga. Riwayat yang ketiga dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qara'a awwal suratil kahfi wa akhiriha kanat lahu nuran min qarnihi ila qadamihi. Siapa yang baca awal surat Al-Kahfi dan akhir surat ini, maka baginya cahaya dari tanduknya, dari kepalanya sampai kakinya. Man qara'aha kullaha kanat lahu nuran minal ardi ila as-sama'. Siapa yang baca semuanya, ayat pertama sampai ayat ke-110 terakhir, maka baginya cahaya dari bumi ke langit. Nah, ini tentang beberapa riwayat surat Al-Kahfi. Nah, yang padanya fadilah, keutamaan yang telah kita tahu bersama, yang disunnahkan untuk kita baca di yaumil jum'ah. Selesai sudah penjelasan tentang masalah roja. Sisa waktu 7 menit lagi, mengingatkan satu amalan soleh. Di antara amal soleh adalah as-siyam, melakukan siyam. Siyam yang akan kita lakukan insyaallah adalah siyam sunnah, puasa sunnah Asyura pada 10 Muharram yang insyaallah taala akan tiba pada hari Sabtu 10 Muharram Asyura. Riwayat-riwayat yang disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang pertama adalah riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma yauma Asyura, beliau puasa hari Asyura, wa amara bi siyamih, dan beliau perintahkan puasa padanya. Muttafaqun alaihi. Riwayat yang kedua dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami yaumi Asyura. Beliau pernah ditanya tentang puasa hari Asyura, artinya tentang keutamaannya. Faqala yukaffir as-sanata al-madiyah, menghapuskan dosa tahun yang lalu. Rawahu Muslim. Nah, sedangkan puasa Arafah yukaffir as-sanata al-madiyah wal baqiyah, menghapuskan dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Ini keutamaan Arafah. Sedangkan puasa Asyura yukaffir as-sanata al-madiyah, menghapuskan dosa tahun yang lalu. Riwayat yang berikutnya dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la in baqitu ila qabilin la sumann at-tasi', rawahu Muslim. Jika aku ada sisa umur ila qabil, sampai qabil itu artinya amun muqbil, tahun depan, la asuman at-tasi', niscaya benar-benar aku akan puasa pada tanggal 9-nya. Namun Rasulullah SAW belum tersampaikan padanya, tetapi telah tersebutkan melalui sabda beliau, melalui lisan beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga padanya disyariatkan puasa juga tanggal 9-nya. Asal puasanya tanggal 10, 6. Berdasarkan riwayat ini ditambahkan lagi satu hari puasa sebelumnya, yaitu tanggal 9-nya. Jika aku diberikan umur oleh Allah Jalla wa'ala sampai tahun depan, saya aku akan puasa juga pada tanggal 9-nya. Di antara hikmah dan faedah menyertakan puasa Asyura didampingi dengan tanggal 9 adalah sebagai bentuk penyelisihan dengan puasanya Ahlul Kitab. Ahlul Kitab, kaum Yahud, itu berpuasa juga ada 10 Muharram. Dengan satu riwayat, mana Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah, beliau saksikan orang-orang penduduk Madinah, mayoritasnya mereka orang-orang Yahud, sedang berpuasa. Rasulullah SAW tanya, sedang apa kalian? Maka mereka menyatakan, kami sedang puasa. Beliau tanya, kenapa kalian puasa? Mereka menyatakan, memberikan alasan bahwa kami puasa karena Nabi kami Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala dari kejaran Fir'aun. Maka dengan itu kami bersyukur, kami lakukan puasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sikap yang tegas, menunjukkan bahwa kami kaum muslimin itu lebih berhak lebih utama dibandingkan kalian terhadap Nabi Musa alaihi salam. Nahnu ahakku wa awla bi Musa minkum. Kami lebih berhak dan lebih utama untuk menjadikan Nabi Musa alaihi salam dibandingkan kalian. Maka dengan itu beliau sallallahu alaihi wasallam perintahkan para sahabat berpuasa di hari Asyura, kemudian untuk menyelisih mereka didampingi pula dengan puasa tanggal 9-nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan bagi kita untuk selalu terbimbing dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan di antara amalan itu adalah melakukan siam. Nah, insyaallah taala esok lusa hari Jum'ah yang puasa tanggal 9-nya, dan kemudian Asyura bi'idznillahi taala akan tiba di hari esoknya, hari Sabtu. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan saleh yang kita lakukan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.